sana ya. Norman. Naya di mana nih? Tante yang kesepian, bertingkah seperti perawan, berlomba-lomba mencari pasangan, persis oplet tua yang cari omprengan. Di ujung jalan saling berebut cari muatan. Kasih gaun model Paris, I see though, parfum impor. Duduk di belakang stir mobil Mercedes, pasangannya seorang pemuda yang dimaknya melebihi dosis sebesar burung belibis. Dilakukan gak tahu, karena itu obat awet muda.